بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah, dan kita berada pada pembahasan yang terakhir yang masih berupa lanjutan dari pembahasan tentang asy-syahadat, tentang hukum-hukum persaksian. Berkata al-muallif hafizahullah taala, "Tsumma dzakartul marfudhin fi asy-syahadah." Kemudian aku pun menyebutkan orang-orang yang ditolak dalam persaksian, yaitu yang tidak diterima persaksiannya. Maka di sini akan disebutkan oleh beliau beberapa dari jenis-jenis manusia yang apabila mereka bersaksi, maka persaksian mereka itu tidak diterima. Fa'awaluhuma, maka yang pertama dari yang kedua, berarti di sini musanna ya. Summa dzakartu al-marfudaini. Kemudian aku menyebutkan dua jenis orang yang ditolak dalam persaksian. Yang pertama adalah al-fasiq. Orang yang fasiq, yaitu orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Seorang yang melakukan dosa besar. Sebab fasik itu berasal dari kata al-fisq, yang artinya al-khuruj. Seseorang itu dinamakan fasik disebabkan karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang fasik tidak diterima persaksiannya, terkecuali dalam kondisi darurah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa dalam kondisi darurah, di saat safar, dalam keadaan di sana tidak ada muslim, maka diperbolehkan kafir untuk menjadi syahid. Dalam kondisi darurah, tidak seorang pun muslim. Namun apabila di situ ada orang muslim, ya, dan dia orang yang fasik, maka muslim lebih utama untuk dijadikan sebagai saksi daripada kafir. Sebab kafir bukan hanya fasik saja, fasik wa ziyadah, dan lebih dari itu. Ya. Namun dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam kondisi darurah, maka tidak diterima persaksian seorang yang fasik. Fala tajuzu syahadatu, maka tidak boleh orang fasik itu dijadikan sebagai saksi. Kenapa tertawa itu? Kum. Kum. Kenapa tertawa? Hah? Jangan bohong. Fala tajuzu syahadatu, maka tidak diperbolehkan dia menjadi saksi. بقوله عز وجل berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila telah datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka cross checklah, telitilah, tasabbutlah. Dalam artian seorang yang fasik asal hukumnya tidak diterima khabarnya sampai datang dari qarinah yang lain, dari orang yang adil yang membawa berita tersebut. Wal adalatu syartus syahadah, maka adil adalah merupakan syarat persaksian. La khilafa fi dhalik, tidak ada perselisihan dalam hal itu. Wa sayati ma yu'ayyidu, dan akan datang nanti hadis yang menguatkan itu. Wa huwa hadisu Abdullah bin Amr, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu khainin wala khainah, tidaklah diperbolehkan persaksian laki-laki yang berkhianat, yang tidak amanah, demikian pula wanita yang berkhianat. Ya, al-khianah diantara sifat an-nifaq, diantara sifat yang menyebabkan seorang itu menjadi fasik. Ya, sehingga dengan itu ditolak persaksian dia. Wala dhi ghimrin ala akhihi al-muslim, dan tidak diterima pula persaksian dhi ghimrin, orang yang punya kedengkian terhadap saudaranya muslim. Zughimr, al-ghimr ay al-hiqad, kedengkian, orang yang dengki. Bayangkan kalau dia jadikan sebagai saksi sementara dia dengki kepada lawannya, memang sudah menjadi musuh dia, wah itu akan jadikan kesempatan oleh dia untuk menghabisi lawannya, walaupun mungkin terpaksa dia harus berdusta atas persaksiannya. وَمَا أَكْثَرُ الْكَذَّابِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَا أَخْوَانِ, sungguh sangat banyak para pendusta-pendusta pada zaman-zaman kita sekarang ini. Kalau dahulu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyikapi orang yang membiasakan dirinya untuk meninggalkan sholat witir, itu tidak diterima persaksiannya. هَذَا رَجُلْ سُوءٌ لَا تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ, kata beliau. Ini orang yang jahat, padahal yang ditinggalkan itu sholat witir, sunnah mu'akkadah, dia terbiasa meninggalkannya, tidak diterima persaksiannya. Orang ini buruk, kata Imam Ahmad. Bagaimana kondisi manusia sekarang ini? Wa ilallahi mustaka, bukan sholat witirnya yang ditinggalkan, sholat lima waktunya yang bolong-bolong. Nah, ya, sungguh sangat banyak orang-orang fasik pada zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Wal fasiqu kha'in, sedangkan orang fasik itu pengkhianat, tidak amanah. Wa dzul ghimri, sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini dzul ghimri bikasril ghain, ghain yang dikasrah, huwal haqud, yaitu orang yang pendengki, yakni sahibal khusumah, yaitu orang yang suka mencari pertengkaran, memang taunya dengki saja. Ya, fala tajuzu syahadatuh, maka tidak boleh dia dijadikan sebagai saksi, tidak diterima persaksiannya. Nah, wa dzakartuhu biqauli, dan aku menyebutkan dalam syairku, perkataanku di situ, sahibus syana'ani, yaitu orang yang asyana'an, yang punya rasa dengki kepada saudaranya muslim. Wa syana'anu huwal hiqdu, asyana'an adalah kedengkian. Wa ila man'i syahadatil mutakhasimain dhahabal imamu malikun wa syafi'i wa jama'ah, dan dilalangnya menjadi saksi orang yang sedang bertikai, dua orang bertikai, ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan segolongan dari ulama. Karena dengan itu dikhawatirkan akan timbul faktor-faktor yang menyebabkan dia akan berdusta dalam persaksiannya. Sehingga segala sesuatu yang dapat mengantarkan ke khianat, pada kedustaan, kepada hiqat, ya, kepada persaksian palsu, maka yang demikian ini tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Ya, misalnya ada yang membujuk dia, dikasih bayaran mahal supaya dia menjadi saksi, maka ini tidak boleh diterima persaksiannya, karena dia tentunya akan menguntungkan kepada orang yang membayar dia. Nah, wal qani'u, demikian pula al qani', tidak diterima persaksiannya. Ya, siapa itu al qani'? Akan disebutkan nanti. Al qani' tidak diterima persaksiannya. Kama sahafil hadisil mutaqaddimi hadisi Abdullah ibn Amr fi sunani Abi Dawud, sebagaimana yang telah sahih dalam hadis yang terdahulu dalam hadisnya Abdullah bin Amr dalam sunan Abi Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa la tajuzu syahadatul qani'i li ahlil bait, tidak diperbolehkan persaksiannya al-qani' terhadap keluarganya. Wal qani'u, yang dimaksud al-qani' alladhi yunfiqu alaihi ahlul bait, ya, yaitu yang ahlul bait itu memberikan nafkah kepadanya. Jadi dia ini orang yang dikasih penghidupan oleh keluarga. Dia tinggal di sebuah rumah. Ahlul bait itu selalu memberikan fasilitas kepada dia. Orang seperti ini enggak boleh dijadikan sebagai saksi untuk bersaksi atas keluarganya, atas keluarga yang memberikan kehidupan kepada dia, enggak boleh. Ya, karena tentunya akan dapat mengantarkan dia untuk berdusta dalam persaksian. Tentunya dia akan berusaha untuk membebaskan keluarga tersebut dari tuduhan, karena dia akan berusaha untuk berbalas jasa. Nah, maka segala sesuatu yang seperti ini keadaannya, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai saksi. Wa hadha madhhabul Imam Syafi'i wa jama'ah, dan ini adalah madhhabnya Imam Syafi'i dan segolongan dari ulama. Tayib, masalah yang berikutnya. Kalau ternyata tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi, ya, antara dua mutakhasim, dua orang yang sedang bertikai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Tapi kalau ternyata yang menuduh ini tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan hujjah, atau tidak membawa saksi, maka jalan yang kedua, orang yang mengingkari yang tertuduh itu diharuskan untuk bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaminu ala man angsara. Nah, sumpah, inilah yang beliau sebutkan. Wa inda idamil bayyinah, apabila di saat tidak ada lagi bukti bagi si penuduh, falaisa hunaka illa al-yaminu minal mudda'a alaih, maka tidak ada cara lain kecuali sumpah harus diucapkan oleh si tertuduh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Asy'ats fi sahihain, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Al-Asy'ats dalam riwayat Bukhari dan Muslim, syahidaka au yaminuh, apakah engkau mendatangkan dua saksi sebagai bukti, atau kalau tidak, maka yang dituduh ini mendatangkan yamin, mendatangkan sumpah. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-bayyinatu au yaminuh, bukti didatangkan ataukah sumpah yang didatangkan oleh yang tertuduh apabila yang menuduh ini tidak mendatangkan bayyinah. Wa fi hadis Ibn Abbas fi sahihain, juga dalam hadis Ibn Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi, akan tetapi sumpah itu diucapkan atas orang yang tertuduh. Wa hadha madhhabu jumhuri ahli al-'ilm, dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, annal yamina 'alal mudda'a 'alaihi 'inda 'idamil bayyinati min al-mudda'i, bahwa sumpah itu diucapkan oleh yang tertuduh di saat tidak adanya bukti didatangkan oleh yang memberikan tuduhan, yang melemparkan tuduhan. Nah ini jelas. Kemudian masalah yang berikutnya, yaitu dua-duanya mendatangkan bukti. Yang menuduh mendatangkan bukti, yang tertuduh juga mendatangkan bukti bahwa itu adalah miliknya. Oh, ini sama kuatnya misalnya. Walaupun ini mungkin sangat jarang terjadi, ya, tapi mungkin saja terjadi. Yang menuduh mendatangkan bukti, yang tertuduh juga mendatangkan bukti. Misalnya, yang si A membawa buku, ya, atau membawa alat tertentu. Lalu si B kemudian melihat, lalu mengklaim, itu adalah milik dia. Itu adalah milik dia. Si A mengatakan, tidak, ini adalah milik saya. Maka didatangkanlah hakim, qadhi. Ya, si B mendatangkan bukti. Qadhi ini tentunya akan menuntut terlebih dahulu kepada si B yang menuduh. Kamu mengklaim bahwa itu adalah milik kamu yang diambil oleh dia. Sekarang kamu menuduh, kamu ada bukti? Ya. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, gimana caranya? Maka hakim ini akan pindah kepada si tertuduh. Apakah kamu, wahai si A, mau bersumpah? Kalau dia bersumpah, maka telah cukup. Itu ya, mencukupi bagi dia untuk menyatakan itu adalah miliknya. Tapi kalau penuduh ini mendatangkan bukti, ternyata yang tertuduh gak mau kalah juga mendatangkan bukti-bukti yang kuat bahwa itu adalah miliknya. Nah, ini yang jadi masalah. Si hakimnya bingung, gimana ini cara penyelesaiannya. Ini datangkan bukti, yang ini juga mendatangkan bukti. Ya, cekcok masalah tanah, sama-sama mendatangkan sertifikat. Hah. Ini punya sertifikat, yang ini juga punya sertifikat. Yang mana ini? Ya, subhanallah. Nah, di sini kata beliau, wa amma idza da'a lisnani syai'an, adapun kalau dua orang mengklaim terhadap sesuatu, barang atau yang semisalnya, wastawat fihi al-bayyinat, dan ternyata bukti-bukti itu sama kuat. Solusinya kata beliau, fala yuqassamu nisfain, maka jangan dibagi dua. Misalnya tanahnya 10 kali 10, jangan dibagi 5 kali 10. Masing-masing mendapatkan 5 kali 10. Li'anna al-hadis la yasihhu fi dhalik. Karena hadis yang mengatakan dibagi dua itu tidak sahih. Kata beliau, walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan dibagi dua, kata beliau tidak sahih hadisnya. Was sahihu, adapun yang sahih fi dhalik, hadis Abi Hurairah bi ayyusham bainahuma, yang sahih yaitu hadisnya Abi Hurairah bahwa dilakukan cara pengundian, isham, diundi, ya, siapa yang keluar namanya maka itu yang menjadi miliknya. Sudah enggak ada cara lain lagi, ya. Yang ini datangkan bukti, yang satu juga mendatangkan bukti. Gak mungkin suruh bersumpah. Ya. Masing-masing bukan hanya sumpah mereka, bukti yang mereka datangkan. Nah. Ya. Gak ada cara lain kecuali dengan cara al-isham, kata beliau. Dilihat siapa yang akan memiliki sahamnya, siapa yang akan memilikinya. dengan cara pengundian. Kama fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah. Sebagaimana yang terdapat dalam sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah. Walahu syahidun qawi indal bayhaqi. Dan ada penguat yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi an Sa'id ibn al-Musayyab. Dari Sa'id ibn al-Musayyab. Fihil isamu bainahuma. Yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa diundi siapa yang akan dapat di antara keduanya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis itu Rasulullah setelah mengundinya beliau mengatakan, Allahumma anta taqdi bainahum. Ya Allah, engkau lah yang menghukumi di antara mereka. Sudah enggak ada cara lain. Rasulullah menghukumi mereka secara zahir. Ya. Rasulullah juga manusia biasa. Nah, tidak mengetahui yang gaib. Maka beliau menghukumi secara zahir. Dan undian ini memberikan undian dalam kondisi tazahum, apabila ada di antara mereka yang memiliki hak-hak yang sama dari sisi kekuatan hukum, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Nah, dalam perkara yang dibolehkan di dalam syariah. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengundi di antara istri-istrinya pada saat hendak melakukan safar dengan sebagian istri beliau. Diundi siapa yang keluar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama dengan mereka. Nah, kalau dalam hal pengangkatan imam sama-sama dari sisi kekuatannya, kemampuannya, hafalannya, dan seterusnya, tidak ada cara lain kecuali dengan cara mengundi, maka diundi. Demikian pula menjadi muazzin dan seterusnya. Di saat terjadi tazahum, ya, kepadatan dalam artian sama-sama punya kekuatan untuk berhak menggunakan atau melaksanakan amalan tersebut, maka dilakukan cara iqra', qura', undian. Tsumma khatamtu al-bahth bi anna al-iqrar dalilun kafin wa shahadatun mughniyah. Kemudian aku menutupi pembahasan ini dengan menjelaskan bahwa pengakuan itu dalil yang sudah cukup dan persaksian yang mencukupi, ya. Kalau misalnya orang ini mengatakan, "Oh iya, buku ini memang punya kamu." Ya sudah, selesai masalah. Nah, datang yang menuduh, "Itu buku saya." "Apa buktinya?" "Di dalamnya ada nama saya." Dibuka. "Oh, iya ya. Iya memang ini buku kamu." Ya. Nah, selesai. Ya. Enggak perlu diangkat lagi ke hakim. Nah. Yang diangkat itu kalau sama-sama ngeyel, ya. Atau yang menuduh nanti rujuk gitu loh. Awalnya dia menuduh, ya, "Bukan ini buku saya." Ya. "Apa buktinya kamu mengatakan ini buku kamu?" "Dalamnya ada nama saya." Setelah dibuka, "Mana? Namanya mana?" "Cari." "Oh, enggak ada ya." "Oh iya, afwan." Ya. "Bukan, ini bukan buku saya." Ah, selesai masalah. Ya. Yang repot kalau sama-sama bersih tegang. Sama-sama mengklaim itu adalah miliknya. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqarra ala nafsihi bizina. Ya, apa dalil yang menunjukkan bahwa iqrar itu sudah cukup, pengakuan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentakrir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam orang yang mengakui dirinya telah berbuat zina, seperti kisahnya Ma'iz bin Malik. Kama taqaddama fil ahadits, demikian pula dalam kisah wanita Ghamidiyah. Walaysa fawqal qatli syai'un, dan tidak ada lagi di atas yang namanya masalah membunuh ada sesuatu yang lain. Dalam artian kalau dalam masalah pembunuhan saja, perajaman saja, pengakuan itu dianggap dalam syariah, apalagi yang lebih rendah dari itu. Ya. Hanya dalam masalah mengklaim harta misalnya, itu lebih rendah kedudukannya. Wala khilafa baina ahli al-ilmi fil hukmi bil iqrari wa thubutihi dalilan marziyan 'inda al-jami'. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ya tentang hukum mengakui dan ditetapkannya pengakuan tersebut sebagai dalil yang diridhai menurut seluruh para ulama. Wa amma al-isham wal iqra'u baina al-mukhtalifain 'inda istiwa' al-adillah, adapun diundi di antara dua yang berselisih ketika sama-sama memiliki dalil dan hujjah yang kuat, fa huwa madhhabul Imam Ahmad, ini adalah madhhabnya Imam Ahmad. Ya, wa qaulun lil Imam Syafi'i wa jama'ah, dan merupakan perkataan al-Imam Syafi'i dan segolongan dari para ulama. Wa huwa al-mansur bil dalil mutaqaddim qabla sutur, dan pendapat inilah yang dikuatkan berdasarkan dalil yang telah terdahulu, yaitu hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah, dalam penutup di sini beliau mengatakan ila huna intaha syarhul Munakhalah An-Nuniyah Al-Fiqhiyah, sampai di sini berhenti lah atau berakhirlah syarah Al-Munakhalah An-Nuniyah Fiqhiyah, wa hiya zubdatun mulakhasah min ahkamil Quran wa Sunnah, dan ini adalah intisari yang ringkas dari hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Bi'aisari uslubin wa ashalih, dengan metode yang sangat mudah dan sangat ringan. Qasadtu bihi ayyakuna li talibil ilmil mubtadi'i qadamun rasikhatun, aku memaksudkan mengarang kitab ini agar kemudian bagi seorang penuntut ilmu pemula memiliki kaki yang kokoh, maksudnya punya kekuatan yang kokoh. Fi bidayati talabihi lil ilmi, pada awal permulaan dia dalam menuntut ilmu. Wa ma'rifati fiqhi al-ayati wa sunani wa aqwali a'immatil ilm, dan mengenal fikih dari ayat-ayat, sunnah-sunnah dan perkataan-perkataan para imam ilmu. Fa arju akhan intafa'a minha yad'u li da'watan salihatan fi sirri, dan saya berharap kepada seorang saudara yang telah mengambil manfaat darinya agar dia mendoakan kebaikan untukku, doa yang saleh di na'am fi sirrihi ya, yakni bukan alaniyah, di saat dia sendiri ya, agar mendoakan kebaikan untukku. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, katabahu Murad ibn Shukri Suwaidan hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu li ta'atihi wa ja'ala hadzal kitab fi mizani hasanatihi. Saya kira sampai di sini akhwan, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab ini walhamdulillah, dan insyaallah ta'ala besok hari Kamis kita kembali melanjutkan pelajaran Tafsir Al-Jalalain. Naam. Ila huna. Ini ada pertanyaan tentang syarat persaksian untuk perzinahan yang telah disebutkan di antara empat laki-laki yang adil. Lalu bagaimana dengan persaksian diambil lewat gambar? Naam, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil apabila orang tersebut yang terdapat di dalam gambar itu mengingkarinya. Karena yang namanya gambar bisa dimanipulasi. Nah, pernah disampaikan sebelum tentang tujuh golongan akan dinaungi oleh Allah di akhirat. Apakah hadis ini bersifat umum? Maksudnya apakah mencakup yang perempuan? Iya, secara umum mencakup perempuan. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Seperti misalnya menjadi imam. Imamun adil, seorang imam yang adil. Tentunya seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi imamah. Nah ya, demikian pula seorang pemuda yang tergantung hatinya kepada masjid, di mana seorang wanita itu lebih afdal salatnya di rumahnya daripada salat dia di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna tafaddalu, hafizakumullah.